Iwan Mbak Ya Mas Hanto. Sopo? Nok Dewi Mas Hanto. Nak pengantin, nok pengantin. Kaki ibu tuan hajat, ibu tuan rumah, kaki ibu Wailah deh. Gua masih sinar dengan organ tali lelana nate. Kesun organ tali wong gulusan. Organ tali kan hujan deh. Ayo mana? Ibu tuan rumah, ibu Wailah. Kesuruh.